Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama orang cinta ratu, Ustaz. Kebanyakan orang-orang melakukan jamaah salawat nariyah, bagaimana hukumnya? Pertama, berzikir atau berdoa atau salawat secara berjamaah bersama-sama, yang biasanya dipimpin oleh seseorang atau dengan kor, suara kor, ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian salawat nariyah itu sendiri adalah salawat bid'ah, bahkan mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, yang menjelaskan tentang disyariatkannya salawat nariyah. Dan nariyah itu artinya nar, neraka. Berarti ini salawat neraka. Jadi ini adalah salawat yang bid'ah, bahkan termasuk kesyirikan, sebab di dalamnya mengandung kesyirikan. Disebutkan dalam lafaznya, Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tuqal bihi al-ragha'ib wa tunalu bihi al-ragha'ib, dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada baginda kami Muhammad, yang dengannya terlepas dari ikatan kesusahan dan dibebaskan dari kesulitan, dan dengannya pula, ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan kematian yang baik. Ini jelas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan dari segala kesulitan, segala kesusahan, dan ditunaikan hajat-hajat. Kalau dia tidak sampai meyakini demikian, ya minimal dia adalah bid'ah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Karena salawat ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah.